بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله جميعا، إن شاء الله pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji atau kitab yang kita jadikan kajian di ahad kedua ini, yaitu kitab Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna. Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna, karya Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Kitab ini adalah kitab yang muyassar, kitab ringkas, kitab ini adalah kitab akidah yang ditulis oleh Syekh rahimahullahu taala, dan kita akan bacakan, kemudian kita akan terangkan. Pembahasan ini adalah pembahasan akidah ataupun manhaj. Sebelum kita masuk ke Alkitab, maka kita kenalkan terlebih dahulu siapa Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala, beliau lahir pada tahun 1352 Hijriah. Dan beliau meninggal pada tahun 1422 Hijriah. Adapun tanggal lahir beliau itu perkiraan dari perkataan beliau sendiri bahwa orang tua kami dahulu tidak memperhatikan hal tanggalan. Sehingga kira-kira pada tahun itulah kami lahir, yaitu 1352 Hijriah. Jadi umur beliau kurang lebih 65 atau 66 atau 67 kata beliau. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala, dari karangan-karangan beliau banyak. Beliau dari karangannya yaitu kitab As-Sahih Al-Musnad Mimma Laisa Fi Sahihain atau Al-Jami' As-Sahih, kemudian juga Sahih Al-Musnad Fi Asbabin Nuzul, dan yang lainnya dari kitab-kitab beliau. Dan di antara guru-guru beliau yaitu yang ma'ruf Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Ini dari masyayikh beliau, dan masyayikh ini ma'ruf. Dan beliau dari Yaman, Syekh Muqbil rahimahullah dari Yaman, yaitu tepatnya di daerah Dammaj, Yaman Utara, berada di lingkungan Syiah. Bahkan sebagian dari kerabatnya Syiah. Jadi hanya Syekh Muqbil rahimahullah yang ahlu sunnah. Setelah beliau belajar di Saudiyah, di Jami'ah Islamiyah, beliau kembali ke kampungnya, ke kampung halamannya, dan berdakwah di sana. Bersabar berdakwah, mendakwai orang-orang Syiah yang ada di sekitarnya. Mulai dari dia mengajar di bawah pohon dari kitab Sahih Bukhari, dari kitab Al-Jurmiyah, dan yang lainnya. Dan demikian beliau bersabar, mulai dari 5 muridnya hingga sampai ribuan. Ini kesabaran beliau dalam berdakwah. Dengan keikhlasannya Allah tunjukkan, sehingga berdatangan murid dari mana-mana. Dari Indonesia sendiri, dari Malaysia, dari Inggris, Amerika, Prancis, dan yang lainnya. Dan beliau terkenal dengan Ahlul Hadis. Beliau cinta sekali dengan hadis. Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala mengajar di ma'hadnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tafsir Ibnu Katsir, dan yang lainnya. Dan alhamdulillah meluluskan pada tiap tahunnya dari murid-muridnya yang senior. Walhamdulillah tidak dijumpai di satu kota pun di Yaman, melainkan di sana ada dari murid Syekh Muqbil rahimahullah. Menyebarlah dakwah di Yaman biidnillahi azza wa jalla. Ini Syekh Muqbil rahimahullah, dan dia dikenal dengan ayah min ayatillah fit tadris wa da'wah ilallah, dari tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Diberi oleh Allah SWT kekuatan untuk dia berdakwah dan mengajar, sehingga tidak ada waktu libur bagi beliau untuk mengajar. Sampai-sampai di hari lebaran pun tetap ada pelajaran. Di hari lebaran, Idul Fitri atau Idul Adha, tidak libur, terus beliau mengajar. Dan demikian juga di hari pernikahannya yang ketiga, tetap beliau pun mengajar. Ada ini Syekh yuhibbu da'wah, yuhibbu tadris, senang sekali, cinta sekali dengan da'wah ilallah azza wa jal. Baik, itu dari apa yang kita ketahui dari Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Dan beliau senang sekali dengan orang-orang asing, karena beliau anggap orang-orang asing itu adalah tamu bagi mereka. Dianggap tamu, terlebih mereka orang-orang Indonesia. Orang-orang Indonesia diistimewakan oleh beliau. Bahkan beliau sendiri memberikan tazkiyah, rekomendasi untuk orang-orang Indonesia, dipuji di hadapan murid-muridnya bahwa Indonesiun thayyibun, orang Indonesia baik-baik. tidak pernah buat masalah. Alhamdulillah. Sehingga ketika pada suatu kejadian, karena ada yang ingin meledakkan mahatnya syekh, tapi ketahuan terlebih dahulu, maka setiap siapa yang masuk ke masjid, maka diperiksa. Siapapun dia yang masuk ke masjid diperiksa oleh penjaganya di pintu masjid. Dijaga dan diperiksa satu persatu. Mau orang Yaman ataupun selain dari Yaman, diperiksa. Ketika giliran orang-orang Indonesia, maka mereka tidak diperiksa. Kenapa? Karena tahu mereka siapa orang Indonesia. Ada siapa orang Indonesia. Kemudian ada yang melaporkan ke syekh. Dilaporkan ke syekh di darsnya. Ya syekh, itu keras, penjaga tidak adil. Giliran orang Yaman diperiksa, giliran orang Indonesia tidak diperiksa. Maka jawab syekh, Indonesiun thayyibun, orang Indonesia baik-baik, jadi enggak masalah. Ada. Nah, ini syekh rahimahullah ta'ala. Dan beliau terkenal dengan zuhudnya. Zuhud yang menunjukkan kezuhudannya itu rumah beliau dari tanah. Rumah beliau dari tanah liat. Dan siapapun yang datang dari tamu-tamu, baik dalam negeri ataupun luar negeri, kadang juga dubes dari Amerika ataupun dari Indonesia, ditemuin di rumahnya yang terbuat dari tanah itu. Ketika waktu makan, maka mereka pun dijamu oleh Syekh Mukbil dengan makanan yang ada, yaitu satu nampan 10 orang. Satu nampan 10 orang. Loh, dubes ini, dubes Amerika, walaupun dubes mana, bareng-bareng dikenalkan sunnah. Ini sunnah Nabi SAW. Nah, ada. Dan syekhnya pun makan di situ, makan bersama. Dan setelah makan, dipersilahkan untuk minum. Dan minumnya apa adanya. Ngantri, karena gelasnya satu. Dari kaleng sarden lagi. Bekas kaleng sarden. Kemudian tempat minumnya, yaitu ceretnya dari ciligan bekas minyak goreng. Subhanallah. Ini Syekh Mukbil rahimahullah. Biar kaleng buat minumnya tadi itu tidak pergi kemana-mana, diikat. Subhanallah. Nah, siapa yang setelah makan maka minum, gantian, berganti. Ada Syekh Mukbil rahimahullah, terkenal dengan zuhudnya. Nah, Allah angkat derajatnya. Allah angkat derajatnya karena ketawaduan beliau, karena kesuhatan beliau, karena keikhlasannya, sehingga berdatangan murid-murid dari mana-mana belajar. Ada yang belajar di masjid, ada juga yang belajar di lembah, di tanah. Kenapa? Karena tidak ada kelas-kelas di sana. Tidak ada kelas-kelas. Ada yang belajar di masjid, ada yang belajar di atas masjid, ada yang belajar di bawah pohon. Nah, dan demikian, alhamdulillah, dengan kesabarannya mereka mendapatkan ilmu. Dan juga syekh mendidik mereka menjadi rijal, yaitu orang-orang yang sabar. Sering syekh mengingatkan orang-orang Indonesia agar mereka banyak-banyak belajar akidah, karena negeri kalian terkenal dengan sufi ya. Syekh Mukbil rahimahullah faham dan tahu bahwa negeri kita ini banyak sufi ya. Dan ditekankan agar kita banyak belajar akidah, sehingga pulang itu bisa menerangkan kepada ummah tentang kesesatan mereka dan mengajarkan kepada mereka tauhid. Nah, adapun keadaan belajar mengajar di sana, masya Allah, dalam seharinya dibuka pelajaran lebih dari 20 atau 30 pelajaran dalam seharinya. Mulai dari pelajaran yang mudahnya sampai yang sulitnya. Dari usul salasah, kitab tauhid, kasyus syubhat, qawaidul arba', nawaqidul islam, lum'atul i'tiqad, al-qawaidul muthla, al-aqidah al-wasithiyah, dan yang lainnya. Dari nahwunya, dari akidahnya, dari mustalahnya, dan yang lainnya. Terkadang dalam satu pelajaran itu atau satu materi itu ada dua. Seperti al-usul salasah, dalam sehari ada dua pelajaran yang dibuka pada pelajaran yang sama. Mengapa bisa demikian? Karena banyak dari kalangan mereka yang datang, tapi pelajaran sudah sampai di tengah-tengahnya, maka mereka minta untuk dibukakan dari baru. Maka dibukalah pelajaran usul salasah dari awal. Adapun yang sudah sampai di pertengahannya, lanjut mereka. Mereka berada di halaqah yang lain. Nah, demikian. Usul salasah dua kali dalam sehari. Karena kitab yang lainnya juga sama seperti itu. Masya Allah. Banjir ilmu. Pelajaran-pelajaran, masya Allah. Hada. Sampai-sampai mereka yang tadinya hanya niat ngantar saudaranya untuk belajar di sana, nggak jadi pulang, malah betah di sana, sehingga dia pun belajar. Nah, hada. Demikian juga jasus atau mata-mata yang mereka ingin mata-matai Syekh Mukbil dan juga apa yang diajarkan di sana. Apakah Syekh Mukbil itu teroris? Nah, katanya dengar di sana diajarkan senjata, bagaimana menembak dan yang lainnya. Banyak mata-mata. Subhanallah. Karena yang dimata-matai ini adalah ahli sunnah, maka mereka pun malah betah di sana dan belajar, dan akhirnya taubat kepada Allah SWT. Syekh Mukbil mengatakan, mau mata-matain apa mereka? Yang ada pada kita yaitu qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana ila akhirih. Qala al-Imam Muslim haddatsana ila akhirih. Tiap harinya hadis yang dibacakan. Nah, hada. Kemudian dari semangatnya mereka, murid-murid Syekh Mukbil, baik dari Yaman sendiri atau yang di luar Yaman, masya Allah. Karena banyak dari mereka yang semangat, sehingga yang tidak semangat pun ikut semangat. Ikut semangat. Ketika ada sebagian mereka yang malas, diingatkan. Diingatkan, dinasihati. Tidak dibiarkan. Yang tidur-tiduran. Nah, yang tidak ikut pelajaran. Maka dia diingatkan, dinasihati, sehingga semangat lagi. Mereka banyak yang hafal Al-Quran. Mulai dari umur 9 tahun sudah ada yang hafal Al-Quran. Bahkan banyak. 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Bahkan itu anjuran Syekh. Agar anak-anak diusahakan untuk hafal Al-Quran sebelum mereka mempelajari pelajaran yang lainnya. Demikian juga mereka yang datang untuk belajar di sini dan mereka niat memang untuk belajar, maka dahulukan Al-Quran, hafalkan Al-Quran, Baru setelah itu ambil pelajaran-pelajaran yang lain. Nah, ini. Maka Syekh ketika bertanya kepada seorang, maka ia tanya, berapa juz engkau hafal dari Al-Quran? Berapa lama engkau di sini? Nah, itu pertanyaan Syekh. Nah. Dan bagaimana mereka semangatnya dalam menghafal? Masya Allah. Baik itu Al-Qur'annya, baik itu Riyadhus Shalihinnya, baik itu Bulughul Maram, baik itu Umdatul Ahkam, baik itu Al-Lu'lu' wal Marjan. Mereka berlomba-lomba dalam menghafal itu. Nah, sehingga banyak dari kalangan mereka yang hafal Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram dan yang lainnya. Banyak. Nah, kalau Al-Qur'an yang ditanya lagi, Al-Quran itu utama. Bagaimana semangatnya mereka dalam menghafal? Tidak ada apa-apanya, kita tidak ada apa-apanya. Yang namanya saf awal itu rebutan mereka. Saf awal di masjid itu mereka berebut. Kenapa? Karena bukan hanya sekedar untuk sholat bagi mereka, tapi untuk mereka menghafal di sana. Sebab yang duduk menghafal di depan itu lebih konsentrasi. Kenapa yang dilihat depan hanya tembok? Beda mereka yang menghafal di tengah ataupun di belakang. Banyak orang lalu lalang, banyak mereka yang main-main, lari-lari, akhirnya terganggu dari hafalannya. Nah, sampai-sampai di depan saf dia, yaitu di tembok depan, dia letakkan kitab-kitab mereka. Kita letakkan, mereka letakkan kitab-kitab mereka di sana. Sambil menunggu sholat datang, mereka murojaah, baik murojaah Al-Qur'annya, murojaah hafalannya. Mungkin kalau kita ingin lebih dulu dalam datang di hari Jumat, kita berangkat jam 10. Masih kosong masjid. Nah, masih kosong. Tapi kalau di sana jam 10 kita berangkat, sudah enggak dapat saf awal. Jangankan jam 10. Jam 8, jam 7 sudah enggak dapat. Mereka habis sholat subuh, bahkan sebelum sholat subuh sudah berebut saf awal. Allah Akbar. Mereka. Nah. Ini semangatnya mereka pada zaman Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Mereka menghafal dengan hafalan yang kuat sekali dari paginya, kemudian sampai siang. Kadang siang istirahat sebentar, lanjut lagi sampai sore. Demikian sampai malam. Nah, jam 10 baru tidur. Itu kadang mereka tidak sama dalam waktu-waktu menghafal. Ada yang mereka tidurnya malam aja, siang tidak. Ada yang mereka tidurnya pagi tapi siang tidak. Demikian sehingga masjid, subhanallah, tidak ada sepinya. Masjid tidak ada sepinya. Semangatnya mereka dalam menghafal ketika datang ngantuk, ketika duduk menghafal kemudian datang ngantuk, mereka berpindah tempat. Sebagian mereka berdiri dan mereka mengelilingi tiang. Nah, seperti tiang ini ada empat. Ah, mereka kelilingi, muter dari empat tiang ini. Itu bukan satu dua orang yang mengelilingi tiang. Puluhan, kadang ratusan. Subhanallah, ramenya. Jadi kayak tawaf. Nah, jadi kayak tawaf semangatnya mereka. Kalau sudah hilang ngantuknya, duduk kembali. Nah, seperti itu terus. Subhanallah. Hala. Kemudian mereka dalam menghafal, sebagian mereka menghadapkan dirinya ke tembok. Menghadapkan ke tembok-tembok masjid. Jadi, sebelah kanan menghadapkan tembok, sebelah kiri juga sama seperti itu, tanpa disuruh. Tambah disuruh mereka sendiri-sendiri. Mereka sendiri-sendiri. Karena sudah memang jadi kebiasaan mereka seperti itu, ditirulah oleh yang lainnya. Diikuti oleh yang lainnya. Nah, jadi untuk di tembok ini hampir setiap semeter atau dua meter ada orangnya. Setiap semeter atau dua meter ada orangnya. Kalau kita gimana? Buat sandar. Nah, buat sandaran enak. Kalau hafalan sambil sandaran tuh enak. Nah, kalau sudah enak, ya ngantuk. Nah, alah. Nah, sudah. Kalau mereka tidak seperti itu. Subhanallah. Tempat yang paling bagusnya dan buat rebutan buat mereka di antaranya itu di belakang pintu. Subhanallah, di belakang pintu. Ya, di pintu masjid, itu di belakangnya. Kenapa? Karena tidak ada yang mengganggu. Tidak ada yang mengganggu dan dia hadapkan di pojok pintu itu dan dia menghafal terus. Akhirnya demikian keadaan di Damaskus pada waktu itu di zaman Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Nah, dengan demikian Syekh Muqbil meluluskan tiap tahunnya banyak dari kalangan hafadzul Quran, para penghafal Al-Quran, para penghafal Al-Quran terus. Nah, dari tahun ke tahun baru mereka mempelajari. Bahkan sebagian mereka sudah hafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, dan yang lainnya. Setelah hafal, baru mereka masuk ke pelajaran-pelajaran. Menguasai. Kenapa? Karena kebanyakan pelajaran dalilnya dari mana? Belajar akidah, dari mana dalilnya? Dari Al-Kitab, dari Al-Quran. Nah, dari mana dalilnya? Dari hadis. Riyadhus Shalihin, hadis. Bulughul Maram, hadis. Umdatul Ahkam, hadis. Jadi, yang namanya pengajar di sana itu harus hebat. Kalau tidak hebat ditegur terus, diingatkan terus oleh yang hadir. Karena yang hadir hafal Quran, hafal Bulughul Maram, hafal Riyadhus Shalihin, akhirnya. Nah, demikian Damaskus. Nah, rahimahullah Syekh Muqbil rahmatan wasi'ah. Kemudian bagaimana keadaan mereka di sana? Dari kesabaran mereka, keadaan yang ada, Syekh Muqbil hanya menyediakan tempat yang sederhana bagi murid-muridnya yang datang, yaitu masjid. Ketika ada bangunan tambahan, maka dipersilakan untuk mereka istirahat di sana, tidur di sana. Mereka jadikan sebagai sakan asrama. Tidak di petak-petak, tidak. Di sekat-sekat, tidak. Tapi bareng-bareng. Satu ruangan itu ratusan. Hanya dipisah dengan tas-tas mereka. Demikian. Nah, kemudian menunjukkan tentang keadaan di Damaskus pada waktu itu, yaitu ketika mereka makan, maka Syekh hanya bisa menyediakan nasi tanpa lauk. Nasi tanpa lauk. Nah, nasinya kuning. Jangan difahami nasi uduk ya. Nasi uduk enak, masya Allah. Ini nasi mereka biasanya masak itu dicampur dengan minyak goreng. Jadi dikasih kunyit sedikit sehingga jadilah nasinya kuning seperti itu, berminyak. Nah, ada. Nah, kemudian dicampur dengan atau diberi kuah, yaitu kuah kentang kecil-kecil. Sudah itu. Satu nampan 10 orang. Satu nampan 10 orang. Nah, siapapun dia yang mereka ingin makan di sana seperti itu. Adapun mereka yang tidak sanggup, maka silakan untuk makan di luar, yaitu beli sendiri. Ada. Pada awalnya dari kalangan orang-orang asing, nah, dari kalangan kita, ikhwan-ikhwan Indonesia, belum bisa masuk, belum bisa adaptasi. Maka mereka pun terkadang makan di luar, kadang mereka menyimpan makanan. Baik, sebab makan nasi itu hanya sekali dalam sehari, yaitu di siang aja, makan siang. Pagi roti, malam roti. Demikian keadaan. Nah, dan pada waktu itu makan mereka tempatnya di bawah. Di bawah, di atas pasir. Nah, terkena terik matahari. Karena tidak ada tempat seperti yang disediakan, maunya dapur yang luas atau tempat ruangan untuk makan, tidak ada. Sehingga makan pun mereka di bawah. Disediakan nampan itu yang berisi dengan nasinya tidak boleh mulai kecuali sudah 10. Nah, ada 10. Alhamdulillah sedang. Nasinya banyak, alhamdulillah. Nah, karena tempatnya yaitu di luar, tidak tertutup. Apalagi di atas pasir seperti itu, di atas tanah. Ketika datang angin, subhanallah. Nah, ketika datang angin dan angin sana berdebu, nah, pasir ke bawah, anginnya kencang. Jadi nasi itu kayak campur serundeng. Ada, subhanallah. Sabar, sabarnya mereka. Nah, ketika ada angin mereka langsung tutupi dengan badan-badan mereka. Hakata. Nah, baru setelah itu mulai ada kemajuan, ada kemajuan. Makan di ruangan. Nah, demikian seterusnya. Hakata. Dan ketika Syekh Mukbil mendapatkan rezeki, yaitu musim anggur, maka diberilah mereka anggur. Yaitu diberikan di waktu makan siang. Nah, jadi anggur itu di sana dibuat sebagai lauknya. Nasi satu nampan, kemudian anggurnya taruh di tengah. Jadi makan nasi sama anggur. Lauk anggur. Kadang delima, kadang hakata. Jadi tidak ada istilah seperti kita buat cuci mulut, buat nanti, buat yang penting bisa dimakan, bisa belajar. Nah, itu di sana. Masya Allah. Demikian keadaan syekh, keadaan murid-murid yang ada di sana. Ada. Dan alhamdulillah ketika Ramadan, masya Allah, kadang ada daging, yaitu ayam, alhamdulillah. Baik. Adapun selain dari Ramadan, selain dari Idul Adha, maka mereka makan seperti itu, nasi tanpa lauk. Hakeka. Nah, kecuali jika ada akikah. Akikah. Subhanallah. Kalau laki, anaknya laki berarti dua, dua kambing. Dua kambing dibagi sekitar 1000. Dapat, subhanallah. Dapat apa? Nah, masya Allah. Hakeka. Tapi sabar. Alhamdulillah. Bagi kita orang-orang Indonesia tidak ada masalah. Bagi mereka orang Yaman ketika melihat daging, masya Allah, hakeka. Ini demikian keadaan mereka, murid-murid Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Kita di sana termasuk yang masya Allah diistimewakan oleh syekh. Nah, diistimewakan oleh syekh. Yang lainnya tidak boleh untuk ngambil nasi untuk dimakan di rumah atau di kamarnya. Tapi orang Indonesia dipersilahkan waktu itu. Sebab orang Indonesia tidak bisa untuk makan nasi aja, atau sulit bagi mereka, sehingga ditambah telur, nah, ditambah ini dan itu. Agata. Nah. Kemudian keadaan mereka, orang-orang Yaman khususnya, masya Allah, banyak dari kalangan mereka yang tidak mampu. Nah, banyak. Dan kita tidak ada apa-apanya. Sampai-sampai mereka hanya punya pakaian hanya dua. Sebagian lagi satu. Nah, ketika dia cuci, maka dia tunggu dari pakaiannya itu sampai kering kemudian dipakai lagi. Nah, ini dia jemur di padang pasir, ditungguin sampai kering. Udah kering baru dipakai lagi. Nah, ada sampai seperti itu dari kalangan thullabul ilm. Nah, ini tapi terus tetap mereka belajar dan belajar. Ketika mereka belajar, nah, di halakonya syekh, ada sebagian mereka yang punya kitab, ada sebagian lagi mereka yang tidak punya kitab. Yang tidak punya kitab, tidak ada alasan mereka untuk tidak hafal hadis. Ketika darasnya Syekh Muqbil rahimahullah, jadi mereka menulis, melihat dari kitab saudaranya, ditulis sama dia, di buku tulisnya. Satu hadis, besoknya satu hadis, besoknya satu hadis, demikian. Dari yang dia tulis hari ini untuk dihafal besok, Sahih Bukhari, masya Allah. Nah, sebagian mereka belajar Fathul Majid, syarah kitab Tauhid di Halaqah. Tidak punya, artinya tidak mampu untuk beli kitab Fathul Majid. Dia tulis di buku tulisnya. Sedikit demi sedikit sampai habis, sampai habis. Tebal kitab Tauhid. Nah, insyaallah kebanyakan di antara kita tahu kitab Fathul Majid. Ditulis di buku tulisnya. Nah, ini semangat-semangat mereka. Nah, semangat mereka. Ada. Nah, demikian juga sebagian mereka cara untuk menguatkan hafalan Al-Qur'an ya. Ditulis Al-Qur'an. Al-Qur'an ditulis selembar demi selembar, terus lembar demi lembar. Sampai khatam. Nulis Al-Qur'an. Kuat hafalan dia. Nah, ini semangat-semangat mereka. Jadi ketika mereka tidak punya kitab untuk mengikuti dars, maka ia nulis. Nah, nulis. Ketika dia tidak mempunyai kitab untuk ikut halaqah, maka dia pun menulis. Ada. Dan dari kitab-kitab mereka, supaya kitab-kitab itu kuat, supaya kitab-kitab itu terus berada di tangan-tangan mereka, dan tidak hancur, sebab kitab itu sering dipakai dan dipegang. Seperti Al-Quran itu sendiri. Sebab tidak bagus bagi seorang yang ingin menghafal Al-Quran pindah-pindah, ganti-ganti Al-Qurannya. Pengaruh dari kecil ataupun besarnya tulisan mempengaruhi. Atau letak halamannya, di halaman berapa ayat sekian berbeda di Al-Quran cetakan yang lain, juga mempengaruhi hafalan dia. Maka supaya kitab itu kuat, maka dia jilid. Dia jilid lagi. Nah, ada yang dijahit. Nah, ada yang dipaku. Nah, ada yang dari kitab-kitab mereka seperti mutun, matan kitab tauhid, al-usul tsalatsah. Nah, al-qawaidul arba' dan yang lainnya dia jadikan satu. Kemudian dia jahit. Nah, sebagian lagi mungkin karena mereka ingin kuat tapi tidak tahu cara, maka dia jahit dengan kawat. Jahit dengan kawat. Tidak ada masalah bagi mereka, yang penting mereka terus menghafal. Masya Allah. Nah, itu keadaan mereka di sana. Nantullahu Syekh Muqbil. Nah, rahimahullahu ta'ala. Ketika Syekh rahimahullah ta'ala meninggalkan Dammaj untuk berobat, mereka benar-benar kehilangan. Mereka benar-benar kehilangan. Nah, walaupun ada penggantinya, tapi tetap tidak sebagaimana Syekh Muqbil rahimahullah. Nah, tidak sebagaimana Syekh Muqbil rahimahullah. Ada. Dan Syekh Muqbil rahimahullah ketika beliau dirawat di Suedi ya, tetap beliau kadang memberikan pelajaran melalui telepon. Nah, melalui telepon. Sehingga kita sebagai pelaku ilmu yang sehat melihat ke telepon di mimbarnya Syekh. Yang biasanya kita melihat Syekh duduk di kursinya, ini kita melihat telepon. Saya ngasih nasihat, ngasih tausiah. Kemudian saya datang nanya, ini soal man sahiruh. Aku punya pertanyaan, siapa yang bisa? Nah, nanti ada yang berdiri, kemudian datang ke mengeras suara ini. Ana syekh, man anta? Siapa namamu? Fulan fulan. Nah, soal seperti ini dari soalnya. Nah, bagaimana jawabannya? Dijawab. Ternyata salah. Kata syekh, ijlis ya mana? Ijlis. Duduk. Ganti yang lain. Seperti itu. Syekh Mukbil mahbub, benar-benar dicintai pada zaman. Nah, dicintai oleh murid-muridnya dan dicintai juga oleh masyarakatnya. Sampai orang Syiah pun dicintai Syekh Mukbil. Nah, orang-orang Syiah ketika mereka ada sengketa di antara mereka, tanah atau yang lain, minta diadili ke Syekh Mukbil rahimahullah. Hal. Nah. Kemudian Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala meninggal, maka para thullabul ilm benar-benar kehilangan Syekh. Nah. Dan demikian juga ashab Dammaj, para penduduk Dammaj juga kehilangan Syekh. Sampai-sampai sebagian mereka mengatakan lebih baik kami kehilangan 100 orang daripada kehilangan satu ini. Syekh Mukbil rahimahullah. Nah, hal. Memang benar. Al-barakah ma'a akabirikum. Al-barakah ma'a akabirikum. Barakah itu ada pada kibar di antara kalian. Nah, sebab mereka-mereka yang masih muda-muda tidak sebagaimana mereka yang tua. Tua umurnya, tua ilmunya. Nah, ini Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Ada. Maka mudah-mudahan Dammaj dikembalikan lagi sebagaimana pendirinya, yaitu dikembalikan kepada ahli sunnah wal jamaah, dan juga dikembalikan sebagaimana Syekh Mukbil pada waktu itu, sehingga hiduplah. Karena keadaan sekarang ini di Yaman masih seperti itu, masih perang. Belum dibuka di sana tempat untuk belajar sebagaimana sebelumnya. Nah, ada. Maka kita mengharap, baik, kita mengharap mudah-mudahan ada dan dibuka kembali, kemudian aman di sana, sehingga kita bisa belajar di Yaman. Nah, karena di Yaman alhamdulillah banyak kemudahan. Banyak kemudahan untuk belajar di sana. Nah, berbeda dengan negeri-negeri yang lainnya. Baik. Adapun kitab yang kita akan pelajari, yaitu kitab karya Syekh Mukbil ini, yaitu Da'watuna, hadhihi da'watuna wa aqidatuna. Kitab ini dijadikan di satu lembar. Nah, dijadikan dalam satu lembar. Jadi siapa yang ingin memfotokopi bisa. Nah. Baik. Kita masuk ke Alkitab. Hadhihi aqidatuna. Naam. Hadhihi da'watuna wa aqidatuna. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqu allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqu allaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإنها لما كثرت العقائد المختلفة وانتشرت دعوات شتى وصار حال أصحابها كما قال الله سبحانه وتعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. Setelah Syekh memulai mukaddimahnya, kemudian beliau meneruskan dengan ucapannya, maka ketika banyak akidah-akidah yang berbeda-beda dan bermacam-macam dakwah dan beraneka ragam, maka jadilah orang-orang yang mengikuti akidah-akidah tersebut sebagaimana firman Allah Ta'ala, fataqatta'u amrahum bainahum zubura, maka terputuslah agama mereka, bercerai-berai. Kullu hisbin bima ladaihim farihun, setiap golongan mereka gembira dengan apa yang ada pada mereka. Jadi Syekh menerangkan bahwa al-aqaid mukhtalifah wa akidah-akidah pada zaman kita sekarang ini bermacam-macam. Akidah sufiyah, akidah syiah. Yang semua itu adalah hizbiyah. Yang semua itu adalah hizbiyah. Wantasyarat da'awat dan da'wah-da'wah mereka menyebar di mana-mana. Da'wah-da'wah mereka ini menyebar di mana-mana. Hak ketiga, akidah-akidah mereka itu bermacam-macam dan menyebar ke mana-mana. Nah, maka jadilah pelakunya itu mereka mengaku bahwa mereka adalah yang paling baiknya, mereka adalah yang paling benarnya, sehingga mereka merasa gembira dari akidah yang ada pada mereka masing-masing. Kullu hisbin bima ladaihim farihun, telah benar apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istarafat al-Yahud ala ihda wa sab'ina firqa wa akhtalafat al-Nasara ala thintain wa sab'ina firqa wa sataftarifu hadhi al-Ummah ala thalathin wa sab'ina firqa kulluha fi al-Nar illa wahida. Man hum ya Rasulallah? Qala ma ana alayhi wa ashabi. Jadi kata Rasulullah SAW, orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Dan akan terpecah umatku ini menjadi 73 golongan. Semua di neraka kecuali satu. Maka para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Maka dijawab oleh beliau, ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu yang aku ada padanya dan demikian juga para sahabatku. Nah, terpecah. Terpecah seperti mereka kelompok yang dinamakan dengan Al-Qadariyah, Al-Murji'ah, Asy-Syi'ah, Al-Khawarij. Dari empat ini muncullah firqa-firqa yang lainnya. Keluarlah kelompok-kelompok yang lainnya. Jadi empat ini adalah induknya. Nah, kemudian mereka mengaku bahwa mereka lah yang paling benar. Mereka lah yang di jalan siratal mustaqim. Karena kalau mereka semua itu mengaku bahwa dirinya yang salah, selesai, tidak ada kelompok mereka. Tidak ada namanya Qadariyah, Murji'ah, dan yang lainnya. Tapi mereka mengaku bahwa diri mereka yang paling benar dari Qadariyah, Murji'ah, Syiahnya, Rafidhah dan Khawarij. Ini dan telah benar dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup di antara kalian maka akan mendapati perbedaan, perselisihan yang banyak sekali. Ini dari perselisihan-perselisihan akidah khususnya aqaid. Wa hal ashabiha kama qil wa kullu yad'i waslan li Laila wa Laila la tuqirru lahum bidhaka. Dan setiap kelompok itu mengaku dirinya yang paling benar sebagaimana yang disebutkan dalam syair ini. Wa kullu yad'i waslan li Laila. Setiap orang mengaku mempunyai hubungan dengan Laila, seorang perempuan yang bernama Laila. Wa Laila la tuqirru lahum bidhaka. Dan Laila tidak mengakui hal itu. Nah, tidak mengakui anggapan mereka. Setiap mereka mengaku bahwa akulah pacarnya Laila. Aku nanti yang dicintai oleh Laila. Ini dan itu. Tapi Laila tidak menganggap ini semuanya. Jadi jelas yang dimaukan adalah satu. Seorang yang na'udzubillah berpacaran tetap yang dianggap adalah satu. Yang dianggap adalah satu. Demikian juga seorang yang ia bersuami dari seorang perempuan, ketika dia tanya siapa yang kau cintai, ya suamiku, tidak mungkin dia akan mengatakan suami orang lain. Demikian juga mereka yang mengaku-ngaku bahwa dirinya di atas sunnah, di atas al-haq, maka yang benar itu hanya satu. Yang benar hanya satu. Adapun yang segitu banyaknya tidak benar, salah, di atas kebatilan mereka. Maka siapa yang bisa menentukan bahwa ini di atas kebenaran dan itu di atas kebatilan? Yang menentukannya itu ad-dalil. Yang menentukannya itu al-kitab wa sunnah bi fahmi salafus salih. Siapapun kelompoknya, siapapun orangnya, jika menyesuai ini al-kitab wa sunnah dengan pemahaman as-salafus salih, berarti dia di atas siratal mustaqim. Dia di atas kebenaran. Maka jika ada yang mengaku bahwa dirinya ahlu sunnah, kita cek. Kita akan tanya. Jadi, kita ingin tahu bagaimana akidah dia dalam uluhiyah. Dalam akidah uluhiyah, seorang itu harus beribadah kepada Allah SWT satu-satunya, tidak boleh berbuat syirik. Lihat bagaimana orang ini. Oh, ternyata dia masih datang ke kuburan, minta-minta ke kuburan wali, sementara dia mengaku dirinya ahlu sunnah. Sebentar, lihat kitab-kitabnya. Oh, ternyata jauh. Jauh dari sunnah. Kemudian apa sekarang yang engkau anggap bahwa diri kalian adalah ahlu sunnah? Kitabku. Apa kitab itu? Aswaja. Aswaja. Aswaja artinya ahlu sunnah wal jamaah. Lihat. Ternyata hanya namanya saja. Ahlu sunnah wal jamaah. Aswaja. Dalamnya menyelisihi. Berarti ini anggapan. Ini salah. Ini hanya pengakuan saja. Yang benar ini. Ahlus sunnah wal jamaah yang sungguhnya. Alkitab wa sunnah. Semuanya itu berdasarkan alkitab wa sunnah. Dengan pemahaman as-salafus salih. Ada. Demikian juga kelompok-kelompok yang lainnya. Dari kalangan sufiyah. Dari kalangan khawarij. Syiah dan yang lainnya. Jauh dari akidah yang sesungguhnya. Yaitu akidah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi keadaan mereka sebagaimana yang dikatakan oleh asy'ari ini, wa kullu yad'i waslan li Laila wa Laila la tuqirru lahum bidah. Sebagian mereka menganggap bahwa dirinya ahli sunnah. Dari mana? Penampilannya. Nah, dari penampilannya. Maka kita lihat, kita cocokkan. Apakah as-salafus shalih seperti akidah mereka? Karena sebab yang namanya di atas sunnah itu bukan hanya penampilan saja. Yang batin, amalan-amalan batin juga sesuai, harus sesuai dengan al-sunnah. Nah, harus sesuai. Ternyata beda, dia hanya penampilannya saja. Salah. Nah, terus siapa mereka? Itu bukan ahli sunnah. Itu jamaah tabligh. Nah, ada. Itu bukan ahli sunnah. Mereka adalah sururiyah. Nah, ini dan itu. Jadi, bukankah sama? Penampilan sama seperti kalian. Loh, kitabnya juga sama. Mereka mengajarkan kitab tauhid. Ajarkan sunnah salatah. Nah, itu bukan sama, serupa. Serupa tapi tak sama. Nah, ada. Jadi harus bisa dibedakan. Karena yang namanya sama, sama semuanya. Zahir dan batinnya sama. Nah, ada. Mengikuti Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman as-salafus shalih. Bukan kulitnya saja, tapi dalamnya juga. Wala tajid ashaba da'watin illa wahum yad'una annahum ala siratal mustaqim. Dan hampir-hampir tidak engkau dapati dari mereka yang berdakwah kecuali mereka mengaku-ngaku bahwa mereka di atas jalan yang lurus. Mereka mengaku-ngaku. Setiap mereka yang berdakwah ceramah, kita jumpai mereka ceramah berdakwah di sana dan di sini, mereka mengaku bahwa dirinya di atas kebenaran. Nah, sampai-sampai mereka-mereka yang sering mengatakan kepada ahli sunnah, mereka adalah orang-orang ashabu tahdir. Mereka adalah orang-orang yang mutasyaddid, orang-orang keras, orang-orang sering ngomongin, mencelah orang lain. Dia sendiri juga sama, mengaku bahwa dirinya di atas kebenaran. Walaupun lisannya mengatakan bahwa mereka mengaku-ngaku mengatas dirinya salafi, seakan-akan dirinya yang paling benar. Mereka mengatakan sifulan insyaallah aibnya semua disebutkan. Padahal dengan dia mengatakan seperti ini juga sama, meyakini bahwa dirinya benar. Buktinya apa? Mencela ahli sunnah. Tanpa dia sadari dengan dia mengatakan seperti itu, berarti dia juga mentahdir ahli sunnah. Nah, salah. Jadi memang tidak mungkin ada satu firqah yang ia tidak mengaku dirinya paling benarnya. Tidak mungkin. Nah, jadi kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok, setiap golongan mereka senang, gembira dengan apa yang ada dari mereka. Dari apa itu? Dari kebenaran menurut mereka. Al-haq itu ada pada mereka. Ini. Nah, hada. Jadi la tajid ashab da'wa illa wahum yad'una annahum ala siratal mustaqim. Siratal mustaqim satu. As-siratal mustaqim satu. Jalannya. Nah, siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan hidayah, jalan al-haq satu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggariskan dengan garis di depannya. Nah, inilah. Nah, siratal mustaqim. Kemudian beliau menggariskan sebelah kanan dan kirinya. Dan ini adalah subul, jalan-jalan syaitan. Ada. Jadi tidak mungkin jika kita katakan bahwa ayo sampai kapan kita tahdir-tahdir. Sampai kapan? Nah, kita bicarakan orang lain, kelompok ini, kelompok ini. Sampai kapan? Ayo kita bersama. Tidak mungkin. Nah, tidak mungkin. Baik. Ada. lihat, maka sungguhnya itu hanya zahirnya saja. Adapun hati mereka bercerai-berai. Itu yang dikatakan tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Engkau mengira mereka bersatu, tapi hati-hati mereka bercerai-berai. Nah, demikian keadaan mereka. Ketika lawannya ahlu sunnah wal jamaah, mereka bersatu. Mereka bersatu. Hakadam. Jadi, as-sirat al-mustaqim, satu. As-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, satu. Jadi, tidak bisa kita katakan, mereka juga benar. Mereka benar, benar, benar. Yang enggak benar yaitu yang enggak sholat. Yang benar yaitu mereka yang sholatnya tidak menghadap ke kiblat. Nah, tidak benar ya, seperti itu. Bukan kebenaran itu dihitung hanya dalam sholat saja. Dari akidah. Nah, dari akidah. Ya sudah, mereka yang menganggap bahwa Tuhannya adalah Allah satu, maka dia adalah ahlu sunnah. Juga tidak bisa. Mana yang lainnya dari akidah-akidah? Dari rububiyah, dari al-asma'u sifat, dari al-uluhiyah, dan yang lainnya. Banyak dari orang-orang yang berbuat kesyirikan, mereka menganggap bahwa Allah SWT satu. Mereka bersyahadat, la ilaha illallah. Tapi ketika mereka berdoa, berdoa, minta kepada si mayit, banyak. Nah, ini. Mereka berbuat kesyirikan-kesyirikan, banyak. Apakah masih mereka dianggap muslim? Apakah masih mereka dianggap di atas siratal mustaqim? Tentu tidak. Nah, tentunya tidak. Jadi kebenaran itu hanya satu. Ulama mengatakan al-haq wahid la yata'addad. Al-haq wahid. Kebenaran itu hanya ada satu dan tidak berbilang-bilang. Tidak banyak, hanya satu. Ketika berselisih fulan dengan fulan, nah, maka dia minta dihakimi. Maka seorang hakim yang tegas dan adil, maka dia akan mengatakan engkau benar dan engkau salah. Baru damaikan. Tapi kalau belum-belum dia sudah mengatakan, nah, untuk apa diperselisihkan? Padahal urusan akidah, urusan manhaj. Nah, bareng-bareng, nah, sampai kapan? Dia saling maaf. Ayo. Nah, tidak jelas mana yang di atas kebenaran, mana yang di atas kebatilan. Tidak jelas. Tentukan dulu, engkau di atas kebenaran, engkau yang salah. Nah, ada. Baru kita nasihat yang salah. Nah, kenapa? Karena al-haq la yata'addad. Karena kebenaran itu tidak berbilang-bilang, tidak banyak, hanya satu. As-sirat wahid la asyarat. Kata Syarabi dalam kitabnya seperti itu. Dia mempunyai kitab yang judulnya seperti itu. As-sirat wahid la asyarat. Bahwa jalan siratal mustaqim satu, bukan sepuluh, bukan puluhan, bukan, tapi satu. Ada. Kemudian kata beliau, fadhalikum fir'aun alladhi yaqul ana rabbukum al-a'la. Yaqulu liqaumihi ma uriikum illa ma ara wa ma ahdiikum illa sabila ar-rasyad. Dan ini Fir'aun, ia berkata, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Jelas kafirnya orang kafir. Paling kafirnya orang kafir, Fir'aun. Yang dia mengaku bahwa dirinya adalah Rabb yang paling tinggi. Dia mengatakan kepada kaumnya, ma uriikum illa ma ara. Tidaklah apa yang aku tunjukkan kepada kalian kecuali apa yang baik. Yang aku pandang itu adalah suatu kebaikan bagi kalian. Dan tidaklah kami menunjuki kalian kecuali jalan yang benar. Fir'aun. Fir'aun aja menganggap dirinya paling benar. Jadi kalau ada ahlu sunnah melempem mengatakan, ya kadang dia juga baik dari kelompok ini dan itu. Ya. Jadi kalau engkau bisa milah-milah ya silahkan. Ambil kebaikannya, kejelekannya tinggalkan, gak apa-apa. Belajar dengan mereka dan ada. Fir'aun masih mengatakan seperti ini. Padahal dia paling kafirnya orang kafir. Mengatakan dirinya paling benar. Dari apa yang dia tunjukkan kepada kaumnya, itulah yang paling benar. Fir'aun. Tidak ada. Jadi dalam akidah harus tegas, harus jelas. Ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Wa yakunu fi sya'ni nabiyillah Musa alaihi salam. Daruni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhira fil ardi al fasad. Dan Fir'aun pun berkata kepada Nabi Musa alaihi salam. Dia berkata tentang Nabiullah Musa alaihissalam, daruni aktul Musa. Biarkan aku untuk membunuh Musa. Dan biarlah dia berdoa kepada Rabbnya. Sesungguhnya aku khawatir kalau Musa ini akan merubah-rubah agama kalian dan menampakkan di muka bumi ini kerusakan. Alias Fir'aun. Siapa yang mengadakan kerusakan di muka bumi ini? Siapa? Siapa? Yaitu Fir'aun. Tapi Fir'aun mengatakan demikian. Bahwa mereka yang mengadakan islah, yang mengadakan kebaikan adalah Fir'aun menurut dia. Fir'aun. La'anatullah alaih. Dia mengatakan kepada kaumnya seperti ini. Biarkan aku bunuh Musa. Kenapa? Karena aku khawatir agama kalian akan dirubah. Padahal dia yang merubah agama. Kemudian aku khawatir Musa akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Dia yang membuat kerusakan di muka bumi. Tapi dia masih mengatakan dirinya yang paling benar. Jadi jelas. Boleh. Siapapun boleh untuk mengatakan dirinya yang paling benar. Tapi harus sesuai dengan kenyataan. Harus sesuai dengan Alkitab wa Sunnah. Dengan pemahaman as-salafus salih. Hadha. Wa yakul huwa wa qawmuhu fi syahni Musa wa Harun alaihim assalam. In hadani lasahirani yuridani ayukhijakum min ardikum bisihrihima. Wa yadhaba bitariqatikumul musla. Dan ia pun berkata kepada kaumnya, yaitu Fir'aun, tentang Musa dan Harun alaihim assalam. Inna hadani lasahiran. Dia mengatakan kepada kaumnya tentang Musa dan Harun, sesungguhnya dua orang ini adalah tukang sihir. Kedua-duanya ingin mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Dan dia ingin mengeluarkan dari negeri kalian dengan sihirnya. Dan dia yadhhaba bi tariqatikumul musla. Dia ingin pergi dengan membawa cara kalian, yaitu cara yang bagus, cara yang jitu. Sungguhnya dia akan mengikuti. Atau meniru cara kalian. Ini dari perkataan Fir'aun kepada kaumnya. Padahal siapa yang mendatangkan tukang sihir? Fir'aun. Nabi Allah Musa wa Harun dengan mukjizat Allah SWT dapat mengalahkan mereka. Tapi dikatakan keduanya tukang sihir. Dan ditakut-takuti kaumnya bahwa Musa dan Harun akan mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Berarti menganggap bahwa dirinya di atas kebenaran. Fir'aun la'anatullah alaih. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ala tayyib wa yakunu subhanahu wa ta'ala an da'watil munafiqin wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang pengakuan orang-orang munafik. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian mengadakan kerusakan di muka bumi ini? Mereka menjawab, innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Lihat orang-orang munafik. Seorang yang ia berakidah dengan akidah yang sesat, itu sudah merusak. Merusak orang dan juga merusak bumi ini. Nah, sesungguhnya terjadinya bencana. Dari mana? Diakibatkan dosa-dosa manusia. Dikarenakan perbuatan dia. Hala. Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di lautan dan di daratan dikarenakan perbuatan ulah-ulah manusia. Dan kesesatannya di antaranya. Ini. Jadi orang-orang munafik mengaku bahwa dirinya mereka yang mengadakan perbaikan. Mereka adalah orang-orang baik. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya bukan. Ini anehnya orang-orang munafik. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Kami adalah orang-orang saleh. Orang-orang saleh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan keadaan mereka, menjelaskan keadaan mereka. Orang-orang munafik menyembunyikan hakikat dirinya. Disembunyikan dalam hatinya bahwa mereka membenci orang-orang muslim. Tapi menampakkan mereka bersama orang-orang muslim, berkasih sayang, mencintai mereka. Ini orang-orang munafik. Ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah SWT mengatakan, ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah sungguhnya mereka lah orang-orang yang mengadakan kerusakan. Walakin la yash'urun. Akan tapi mereka tidak merasa. Wa idza qila lahum aminu. Apabila dikatakan kepada mereka berimanlah. Kama amanan nas. Sebagaimana berimannya manusia, yaitu para sahabat. Qalu, anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh? Allah. Lihat, para sahabat dianggap bodoh oleh mereka. Ala innahum humus sufaha. Ketahuilah sesungguhnya mereka lah itu orang-orang munafik yang bodoh. Walakin la ya'lamun. Akan tapi mereka tidak mengetahui. Walakin la ya'lamun. Akan tapi mereka tidak mengetahui. Ini diterangkan di sini oleh Syekh. Oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Jadikan ini semua sebagai dalil bahwa mereka dari kelompok-kelompok sesat, sampai yang paling sesatnya dari manusia masih menganggap bahwa dirinya adalah paling benarnya. Nah, setiap kelompok, setiap dakwah mengaku bahwa dirinya benar. Nah, sampai-sampai orang munafik juga menganggap bahwa dirinya benar. Nah, kalau ada ahlu sunnah yang dia tidak menganggap bahwa dirinya benar, ya subhanallah, berarti dia muyu'ah, tidak jelas. Berarti dia kadang kesana, kadang kemari. Nah, ini tidak jelas. Berarti dia harus mengatakan, ketika ditanya, apakah kamu mengaku bahwa dirimu yang paling benar, yaitu kelompokmu ahlu sunnah jamaah salafi? Naam. Ya, dia paling benar. Mana buktinya? Nih, dalam akidah, lihat. Uluhiyah, rububiyah, al-asma, sifat, dan yang lainnya. Ya, demikian manhaj mereka. Kemudian kita balik tanya. Kalau engkau, ya aku yang paling benar. Buktikan hal. Mana dalilnya? Subhanallah. Keistimewaan ahlu sunnah wal jamaah dari yang lainnya. Yaitu setiap bicara menyebutkan dalil. Setiap bicara berlandaskan dengan dalil. Paling ditakuti oleh kelompok-kelompok abalah yang sesat, yaitu kalau sudah ditanya dalil. Apa dalilnya? Takut sudah. Kenapa? Karena akidah mereka, amalan mereka terbangun di atas al-hawa, hawa nafsu. Kalau tidak, maka terbangun di atas al-akal, akal saja yang dianggap baik oleh akalnya. Naam, ini bagus, amalkan. Terkadang yaitu apa? Al-istihsan, penganggapan baik. Nah, jika dianggap baik oleh mereka, baru dijadikan suatu akidah ataupun amalan. Nah, kalau tidak, yaitu taklid, mengekor buta. Apa yang dikatakan oleh pemimpinnya seperti ini, maka diikuti. Ketika ditanya apa landasannya, Allah alam, tidak tahu. Nah, karena tidak mungkin pemimpinku mengajar yang salah atau menyesatkan. Nah, ilai. Ada. Nah, paling ditakuti oleh mereka, yaitu apa? Ad-dalil. Jangankan mereka, para thullabul ilm saja, para thullabul ilm di tamat di zaman Syekh Muqbil rahimahullah, paling takut ditanya dalil. Kalau jawab bisa, Syekh punya pertanyaan. Nah, punya pertanyaan, ini hadis. Baik. Kemudian ditanya apakah hadis ini sahih? Jawab. Banyak yang jawab, bisa. Nah, ini sahih. Kenapa sering dengar? Kemudian had man sahabiyyu wa man akhraja? Siapa sahabatnya dan siapa perawinya? Itu dah. Kalau sudah ditanya seperti itu, dalilnya, buktinya bahwa itu sahih. Nah, aina Allah? Bisa menjawab semuanya. Alal arsh. Kalau ditanya dalil, mana dalilnya bahwa Allah SWT di atas arsy-Nya? Belum tentu semua bisa jawab. Nah, takut. Ada. Padahal kita sudah tahu dan jelas sering dengar. Bagi mereka itu belum pernah dengar bahwa apa yang mereka amalkan adalah hak, berlandaskan dengan dalil sahih, belum. Sehingga mereka takut dan takut benar ketika ditanya, ad-dalil. Nah, mana dalilnya? Mana buktinya? Tapi kalau dia mengatakan bahwa ini adalah kata guruku, bukan dalil. Nah, ada. Ya, tapi ini kan baik, bukan dalil. Karena ad-dalil al-kitab wa sunnah. Al-kitab wa sunnah. Mana Al-Qur'annya, mana hadisnya? Akhada. Nah. Jadi as-siratul wahid, bahwa yang benar, jalan yang lurus itu satu. Nah, bagi mereka yang mengaku bahwa dirinya benar, maka dia harus menunjukkan dalilnya. Maka dia harus menunjukkan buktinya atas kebenaran dia. Kalau tidak, maka itu hanya anggapan. Nah, hanya sekedar anggapan dan tidak mencocoki, menyesuaikan kebenaran. Lihat pada zaman Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika ada seorang yang diingkari, mereka yang diingkari berzikir dengan harakah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, dengan batu, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar 100 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali, dipimpin oleh pemimpin mereka, sabbihu mi'ah, tasbihlah 100 kali, subhanallah, subhanallah, subhanallah, dengan batu. Diingkari oleh Ibn Mas'ud, malakum, mengapa kalian ini cepat sekali untuk berbuat hal yang baru dalam agama, padahal baju Rasulullah SAW belum usang dan bejana-bejana Rasulullah SAW belum pecah, baru aja Rasulullah SAW meninggal, kok cepat sekali kalian berbuat demikian ini? Apa jawab mereka? Wahai Ibnu Mas'ud, sesungguhnya kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Berarti dalilnya kan ini baik. Masa zikir katakan sesat, salah, batil, la ilaha illallah batil. Kita tidak membahas la ilaha illallahnya atau takbirnya atau tahmidnya, ya alhamdulillah, tidak. Tapi cara dia, cara dia dalam berzikir seperti itu. Itu diingkari. Mereka mengatakan, ya Ibn Mas'ud, ma nuridu illal khair. Kami tidak menginginkan ini kecuali kebaikan. Wa kam min muridin al-khair lan yusiba. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak menyesuai. Tidak menyesuai kebenaran buat apa? Tidak menyesuai. Kenapa? Karena yang menyesuai kebenaran hanya satu. Yang menyesuai kebenaran hanya satu. Al-haq wahid. Nah, jadi demikian kata Syekh, yaitu Syekh Makbul rahimahullahu taala, bahwa banyaknya atau bermacam-macamnya akidah-akidah ini dan al-firq adh-dhalah, kelompok-kelompok yang sesat, dan pemikiran-pemikiran bermacam-macam, mereka semua mengaku bahwa dirinya yang benar. Dirinya yang di atas shirath. Hada. Dan tentunya setiap kelompok sesat itu mendapatkan bantuan dari iblis laknatullah alaih, sehingga iblis menunjukkan kepada mereka inilah yang terbaik bagi mereka. La uzayyinanna lahum, aku akan buat pemandangan mereka atau pandangan mereka baik, al-haq. Nah, benar-benar dihias oleh iblis al-haq itu, sehingga menjadi batil di mata mereka. Yang batil menjadi hak di mata mereka. La uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum. Itu janjinya iblis laknatullah. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah memutuskan bahwa aku adalah sesat, kata iblis, maka aku akan halang-halangi mereka dari jalannya, yaitu dari as-siratal mustaqim, dari jalan yang lurus. Jalan kanan dan kiri itu tuh. Nah, jadi dari jalan yang kanan dan kiri yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang dihalang-halangi yaitu apa? Siratal mustaqim yang dihalang-halangi. Yang jalan-jalan ke kiri dan kanan itu tidak dihalang-halangi oleh iblis. Bahkan diajak supaya mereka keluar dari siratal mustaqim ke jalan ini. Ini. Baik. Kemudian apa? Iblis mengatakan bahwa aku akan ganggu mereka. Tumala'atiyannahum min baina aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dia akan mengganggu manusia ini dari jalan depannya. Kalau tidak bisa, dari belakangnya. Kalau tidak bisa, dari sebelah kanannya. Kalau tidak bisa, dari sebelah kirinya. Artinya, kalau tidak bisa dia dari satu pintu, maka pintu yang lain. Dan tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti iblis untuk menggoda Bani Adam. Terus. Semakin orang itu kuat dekat dengan Allah SWT. Nah, beribadah kepada Allah SWT. Terus. Maka godaan semakin kuat. Semakin kuat. Iblis tidak bisa menggoda dari kewajiban-kewajibannya. Maka dia diganggu dari jalan yang lain. Kenapa? Karena dia Masya Allah ketika sholat, sholatnya di atas sunnah. Dia dekat sekali dengan sunnah. Ya ini dalam sholatnya Masya Allah. Dari takbirnya, rukuknya, sujudnya semua. Khusyuknya juga sana. Diganggu dari jalan yang lain. Dia itu apa? Bikin dia sibuk. Bikin dia sibuk sehingga dia lewat dari waktunya. Sholat mengakhirkan dari waktunya. Sholat tapi terlambat. Sholat tapi sudah mepet dengan waktu yang lain, dari sholat yang lainnya. Ada diganggu dari situ. Padahal kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk sholat tepat pada waktunya. Dan itu adalah amalan yang afdal. Ayolah amal afdal. Qala as-salatu ala waktiha. Amalan apakah yang paling afdal? Sholat pada waktunya. Diganggu pada waktu enam, pada pintu ini. Benar, terganggu dia. Tergoda. Sehingga dia sholatnya terlambat. Kadang dia tidak sholat di masjid. Tidak sholat berjamaah. Tapi kalau sekali sholat khusyuk. Benar khusyuk. Dari sunnah-sunnahnya iya. Agak digoda dari pintu ini. Kalau dia, Masya Allah, tepat waktunya. Nah, dan juga sholatnya masya Allah di atas sunnah. Diganggu dari pintu yang lain. Itu apa? Dilalaikan dari sunnah-sunnah yang lainnya. Datang itu benar-benar mepet. Nah, datang dia ikut berjamaah, tapi mepet waktunya. Tidak ada sholat sunnah. Qobliyah walaupun ba'diyah. Di rumah ataupun di masjid. Tidak ada. Jadi, yang benar-benar diamalkan hanya kewajiban saja. Sunnah, sunnah-sunnah yang lainnya jauh. Nah, digoda dari pintu ini. Dan terus demikian. Ini syaitan. Nah, kelompok-kelompok yang sesat seperti itu juga sama. Digoda oleh syaitan agar dia semakin jauh. Semakin jauh dari al-haq. Semakin jauh dia dari as-siratal mustaqim. Nah, ini. Baik. Jadi ini yang disebutkan oleh Syekh, insyaallah taala kita akan lanjutkan. Nah, dari kitab hadhihi da'watuna wa aqidatuna pada pertemuan berikutnya. Dan bagi siapa yang mempunyai as'ilah ataupun pertanyaan baik yang berkaitan dengan pelajaran ini ataupun di luar pelajaran ini, nah, dars ini ditulis, nah, ditulis. Dan jika bisa dijawab pada waktu ini, yakni waktu pelajaran itu, maka dijawab. Kalau tidak, maka ditunda pada pertemuan berikutnya. Ada. Baik. Kemudian kita ingatkan bagi mereka yang punya anak agar jaga anaknya. Nah, agar jaga anaknya, baik ayah atau ibunya, perhatian akal hal ini. Tentu mereka ketika belajar taklim hadir ingin mendapatkan faedah. Tapi kalau caranya seperti ini, bagaimana ingin mendapatkan faedah? Terganggu. Akan terganggu. Jadi bagaimana caranya? Caranya biar duduk di hadapan dia. Jika itu ada, adalah anak-anak, nah, yang bisa ada di hadapan dia dan dia bisa selalu memperhatikannya, duduk di hadapan dia dan beri tugas. Suruh nulis, nah, suruh nulis hadis, beri contoh, kemudian suruh nulis. Suruh nulis huruf Arab, nah, kemudian ngulang-ngulang lagi. Yang banyak. Jadi sekiranya selesai dari kajian, selesai juga dia. Atau dia belum selesai. Kenapa? Karena kalau guru dia selesai, maka dia inginnya main anak-anak. Ini pengalaman yang ada di Dammaj, seperti itu. Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala tidak ingin membiarkan anak-anak bermain-main ke sana dan kemari. Dan mereka, nah, banyak kan mempunyai anak sama seperti kita, tapi tidak dibiarkan seperti itu. Ada. Jadi benar-benar harus diperhatikan hal ini sehingga kita tidak mengganggu saudara-saudara kita. Nah, ada. Subhanallah. Lihat pertanyaannya. Nah, apa Ustaz beri kami nasihat ketika taklim? Mereka bawa anak-anak yang mengganggu dengan suara anak-anak yang berisik. Lihat. Dan nasihat kepada ummahat yang banyak cakap-cakap atau berbincang saat taklim, sungguhnya sangat mengganggu. Ini kita tadi memberikan nasihat kepada anak-anak. Dan kalau ada yang dewasa juga mengganggu, keterlaluan. Barakallahu fikum. Keterlaluan. Untuk ikhwan dan juga ummahat. Nah, untuk ikhwan dan ummahat, kami ingatkan kembali. Jadi hendaknya mereka niatkan datang ke masjid ini bukan reuni. Bukan ahlan-ahlanan. Ahlan. Dah lama enggak ketemu, masya Allah. Nah, ingin dapatkan faedah. Nah, urusan bicara masalah kue, masalah bikin masakan ini dan itu, nanti, nanti fadal ziarah ke rumah. Nah, dan demikian juga ikhwan yang bicara urusan kerjaan ini dan itu, nanti ada waktunya. Taklim seminggu sekali lagi kemudian diganggu, okay. Nah, karena sebagian kita seminggu sekali, sepekan sekali. Nah, ada sebagian mereka yang datang dari jauh lagi, ada, kemudian terganggu. Jadi kami ingatkan pada mereka yang datang di tempat ta'lim ini belajar, ingin mendapatkan faedah, maka jangan sampai pulang mendapatkan faedah dan dosa. Jangan. Kenapa? Karena mengganggu yang lainnya. Maka itu termasuk adalah amalan syar. Tidak boleh. Tidak boleh. Al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim yang hakiki, yaitu orang-orang muslim yang lainnya, tetangganya, selamat dari gangguan lisan dan lidahnya, lisan dan tangannya. Nah, jadi kalau tetangga kita masya Allah bisa mendengarkan dars, bisa mendengarkan taklim dengan baik, bisa mencatat, masya Allah, berarti baik orang ini. Tapi kalau orang ini mengganggu tetangganya dengan, nah, dia mengajak bicara, tapi bertanya ini dan itu, atau membiarkan anaknya, maka dia terkena dengan hadis ini. Nah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'di jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan mengganggu tetangganya. Teman duduk itu adalah tetangga. Teman duduk adalah tetangga. Tetangga kita. Jadi jangan dipahami tetangga itu adalah tetangga rumah saja, tidak. Makanya ulama mengatakan bahwa merokok itu adalah haram. Karena dengan baunya itu terkadang mengganggu tetangganya. Siapa? Teman duduknya. Ketika di bis, ketika di kereta, dia merokok, terganggu. Nah, demikian. Jadi mereka yang hadir, jangan dia mengganggu saudaranya dengan lisannya atau tangannya. Biarkan mereka mendapatkan kenyamanan, ketenangan dalam ia belajar. Jangan sampai salah paham dari apa yang disampaikan, atau separuh-separuh, sepotong-sepotong, jangan sampai. Ada. Nah, jadi harus perhatikan. Baik. Jadi ini untuk ikhwan dan demikian juga akhwat. Jadi harus perhatikan akan hal ini. Barakallahu fiikum. Pertanyaan. Apakah kita wajib menjawab salam apabila ada saudara kita yang mengucapkan salam di media sosial, WA, BBM atau sejenisnya? Jika dari salam itu ditujukan kepada dirinya, maka dia wajib untuk menjawabnya. Kalau salam itu ditujukan kepada dirinya, maka wajib dia untuk menjawabnya. Nah, ada. Tapi kalau tidak ditujukan kepada dirinya, maka tidak wajib. Nah, ada. Yang ditujukan kepada dirinya seperti surat, surat menyurat. Nah, maka itu ditujukan kepada dirinya. Maka jawab. Nah, jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik itu di WA, SMS, BBM atau yang sejenisnya. Ada. Adapun yang tidak ditujukan kepada dirinya, seperti dia membaca SMS saudaranya, assalamualaikum warahmatullah, tidak perlu dia jawab. Kenapa? Ini SMS untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Ada. Atau dia baca surat, baik risalah. Nah, diawali dengan assalamualaikum warahmatullah, bukan untuk dirinya, juga sama, tidak wajib dia untuk menjawabnya. Baik, kemudian mohon nasihatnya bagi kami yang merasa tersinggung oleh saudaranya sehingga enggan untuk bertemu dan menyapa. Jazakallahu khairan. Seorang yang tersinggung, tersinggung oleh saudaranya, baik, pertama kita nasihatkan dulu sebelum kita membahas kenapa dia tersinggung. Kita nasihati bagi mereka yang mudah tersinggung, yang mudah tersinggung. Dari sifat ini saja mudah tersinggung tidak bagus, tidak bagus. Kenapa? Karena kita hidup ini itu akan bertemu dengan yang lainnya. Nah, untuk saling mengenal. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar saling mengenal satu dengan yang lainnya. Nah, kalau dia cepat tersinggung, bagaimana dia akan bermuamalah dengan saudaranya? Nah, tersinggung. Nanti tidak itu yang dimaukan, tersinggung. Atau maunya dia salah paham, tersinggung. Nah, maka hal yang seperti ini tidak baik. Ya, tidak baik. Baik. Kemudian kalau dia tersinggung karena ada sebab, memang memang dia orang itu menyinggungnya. Nah, menyinggung dia. Dan menyinggungnya di depan umum, terang-terangan. Sehingga membuat dia malu. Nah, baru dinasihati orang tersebut. Nah, nasihati orang tersebut. Ada. Tapi kalau tidak ada alasan yang benar, tidak alasan yang jelas, hanya sekedar tersinggung. Baik. Orang ini bicara tentang ahlul bid'ah, wah menyinggung ana ini. Nah, orang ini bicara tentang taubat, wah menyinggung ana ini karena ana banyak berbuat maksiat. Bahkan bila perlu, pahami setiap seorang yang berbicara tentang nah, maksiat ini dan itu, tujukan kepada diri kita. Iya, ini ana memang. Memang ana harus bertobat kepada Allah SWT. Nah, jazakallahu khair. Kita terima kasih kepada yang ingatkan kita. Wadah. Ketika Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran tentang orang-orang kafir, orang-orang munafik dari sifat-sifat tercela. Nah, demikian juga. Nah, ini mengena kepada diri kita. Kenapa? Sifat-sifat orang munafik. Ketika mereka berbicara berdusta, iya, anak berdusta, banyak dusta. Kadang ketika gurau juga berdusta. Nah, tapi kalau itu dianggap, oh ini bukan anak, bukan orang munafik, orang kafir, oh ahlul bid'ah. Nah, berarti dirinya alas, saleh. Nah. Baik, bismillah. Afwan ya Ustaz, bolehkah kami mendapatkan faedah dari seringnya beberapa ulama menamai istilah Laila atau memakai istilah Laila dalam risalah mereka? Jazakallahu khairan. Jadi itu yang dimaksud dari syair yang sering memang disebutkan oleh para ulama, kullu yadda'i waslan li Laila wa Laila la tukirru lahum bidaka. Banyak disebutkan di kitab-kitab para ulama, kitabnya Syekh Al-Albani, kitabnya Syekh Mukbil dan yang lainnya. Dan ketahui bahwa kadang dalam syair itu kita tidak maksudkan bagaimana asal usulnya dan ceritanya. Bisa jadi ini cerita adalah cerita cinta, pacaran ini dan itu. Kita tidak ambil itunya. Nah, ada kalimatnya. Nah, kalimat ini sepotong ini. Sebab kalau kita ambil bagaimana asal-usulnya, ceritanya dan yang lainnya, kadang ini diperuntukkan memang untuk pacarnya. Nah, ada. Jadi ini Laila. Tapi yang dimaksud kullu yadda'i waslan li Laila. Dan namanya orang perempuan banyak, bisa aja sebut Zainab. Kullu yadda'i waslan li Zainab. Wa Zainab la tukirru lahum bidak. Tidak ada masalah. Ini hanya sekedar contoh Laila. Laila hanya sekedar contoh. Ada. Atau mungkin kita buat kebalikannya, yaitu laki-laki. Nah, semua mengaku dia adalah pacarnya Muhammad. Nah, tapi Muhammad tidak mengaku itu semua. Ada. Dari perempuan ini akulah. Nah, calonnya dia, akulah. Calonnya dia. Wah, kada. Bisa aja. Nah. Jadi dalam risalah-risalah, di risalah-risalahnya Syekh Al-Albani banyak disebutkan seperti ini. Bahkan kita sering mendengarkan dari ucapan beliau langsung. Qul yad'i waslan li Laila wa Laila la tukiru lahum bidah. Nah. Ada. Dan juga dari kitab-kitab Syekh Mukbil. Nah. Dan juga dari kitab-kitab Syekh Saleh Fauzan. Nah. Dan ma'ruf. Baik. Afan Ustaz, bagaimana cara zikir yang disunnahkan? Apakah dengan subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar 33 kali? Atau subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali? Jazakallah khair. Banyak cara-cara zikir itu, banyak disebutkan oleh Rasulullah SAW. Semuanya dalam hadis yang sahih, cara-cara zikir, banyak. Jadi kita sebutkan semuanya. Setelah sholat dari zikir-zikir itu, maka kita akan duduk waktu yang lama dengan zikir yang lama. Nah, maka kita ambil yang ma'rufnya. Kita ambil yang itu memang dianjurkan oleh para ulama untuk kita menyebutkannya, untuk kita berzikir dengannya. Seperti ini, yaitu yang ma'ruf subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Nah, itu setelah sholat. Setelah dia mengatakan Allah Akbar 3 kali atau ganjil, kemudian Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, kemudian zikir yang lain. Nah, baru sampai ke ini, yaitu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allah Akbar 33 kali. Nah, dan demikian seterusnya. Baru beri waktu untuk dia salat sunnah jika di sana ada salat sunnah. Tapi kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.